dan mengerjakan kebajikan, di antara mereka ampunan dan pahala yang besar. Surah Al-Fath ayat 29. Jamaah sekalian rahimakumullah, sebelum kita masuk pada keterangan beliau untuk ayat ini, dan kemudian juga ini adalah di antara keterangan Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala, perhatikan firman Allah subhanahu wa ta'ala, Muhammadun Rasulullah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah, jalil akan kerasulan Rasul kita, Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walladzina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersama dia, maksudnya adalah para sahabat, baik itu dari kalangan orang-orang muhajirin ataupun ansar, baik itu para sahabat yang senior ataupun yang junior. Dan disebutkan di sini sifat mereka, ashidda'u 'alal kuffar, keras, tegas terhadap orang-orang kafir. Tidak mencela-mencela, kata orang Jawa. Berkaitan dengan bermuamalah dengan non-muslim, perkara yang lumrah. Tapi kalau kemudian sudah masuk pada bahasan akidah, maka kita harus praktekkan seperti yang dipraktekkan para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakum dinukum waliyadin. Bagi kalian agama kalian, bagi kami agama kami. Dan kalian tidak perlu ajari kami umat Islam untuk toleransi. Anda tidak perlu ajari kami toleransi. Karena Nabi kami yang sudah mengajarkannya. Dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala, pada sifat berikutnya kita akan bahas. Juga dalam sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena sebab binatang saja kami zalimi, kami bisa masuk neraka. Apalagi kemudian menzalimi manusia. Apakah itu orang muslim atau juga orang kafir? Bahkan Nabi Muhammad mewanti-wanti kita untuk jangan berbuat zalim walaupun yang kita zalimi adalah pelaku dosa. Di antara keterangan para ulama, walaupun dia kafir. Tapi sikap kita jelas kalau sudah berkaitan dengan bab akidah. Seperti hari-hari besar mereka. Lakum dinukum waliyadin. Kalau ketika Idul Fitri kalian datang kepada kami untuk memancing kami untuk datang ketika kalian Imlekan, kalian Natalan, maka kalian salah. Kalau kalian mengunjungi kami, maka kami akan terima. Bisa jadi kemudian dengan itu terbuka hati Anda untuk masuk Islam. Tapi kami berkunjung kepada Anda di hari raya Anda, tidak. Karena ini adalah bentuk al-bara, berlepas diri yang mutlak terhadap orang kafir, terhadap orang musyrik, termasuk di antara maknanya tidak ikut merayakan hari raya mereka, tidak ikut bahagia dengan hari-hari besar mereka. Itulah seorang muslim, tegas, jelas. Bukan kemudian enggak enakan karena yang ngundang tetangga, karena yang ngundang teman kantor, karena yang ngundang teman kampus. Lakum dinukum waliyadin. Ente bikin acara, bikin aja udah. Itu di antara bentuk toleransi kita. Tapi kalau dalam bermuamalah, kita berdagang, kita berjual beli, bahkan mungkin contoh dari Nabi Muhammad sangat jelas, beliau meminjam uang dari orang Yahudi. Wallahu a'lam bissawab. Tapi di saat yang sama perhatikan sifat para sahabat Nabi Muhammad SAW, ruhama'u bainahum, mereka berkasih sayang, saling mencintai satu sama lain. Konsekuensi orang berkasih sayang satu sama lain, saling mencintai satu sama lain, ini konsekuensinya akan saling menolong satu sama lain. Dan jamaah sekalian rahimakumullah, berkaitan dengan hari ini ya, 14 Februari ya, hari kasih sayang, Nabi kami sudah ajarkan lama. Ayat ini menunjukkan akan sifat mereka. Dan Nabi kami ajarkan berkasih sayang kepada sama kaum muslimin setiap hari. Ini contoh ayatnya. Dan kalau sebagian pian ikut pengajian Kamis subuh Minhajul Muslim beberapa pekan yang lalu, kita sebutkan ayat ini juga. Dan ayat yang lain yang menunjukkan akan bahwasanya kenapa amar ma'ruf nahi mungkar, memerintahkan orang kepada yang ma'ruf, melarang orang dari yang mungkar adalah salah satu kewajiban yang paling wajib setelah iman kepada Allah, karena ini sifat orang-orang yang beriman. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhum awliya'u ba'dhin ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. At-Taubah 71. Dan orang-orang yang beriman, laki perempuan, mereka menjadi penolong satu sama lain karena basicnya saling mengasihi, saling mencintai di atas keimanan ya. Dan betul-betul kecintaan yang dimaksud di sini seperti sabda Nabi Muhammad SAW, kecintaan sejenis tapi dalam ketaatan, bukan makna yang menyimpang. Wa rajulani tahabba fillah ijtama'a 'alaihi wa tafarraqa 'alaihi. Salah satu di antara 7 golongan yang nanti di hari kiamat, lebih tepatnya di padang mahsyar, akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala di hari. Tidak ada naungan kecuali dari Allah. Salah satu di antaranya, dan 2 orang laki-laki yang saling mencintai karena Allah. 2 orang perempuan saling mencintai karena Allah. Kecintaan dalam ketaatan. Karena temannya saleh, karena temannya salehah. Karena temannya bisa buat tempat dia bertanya tentang agama dan dia memberikan petunjuk. Ketika kata salah, dia mengingatkan. Sedih kita berpisah dengan teman-teman yang seperti ini. Berkumpul dan berpisah karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena tujuan duniawi. Saya cinta fulan, lillahi taala, enggak, dia suka ngasih saya. Tujuan duniawi berarti. Dia sering bantu saya urusan duniawi berarti. Jamaah sekalian rahimakumullah, Nabi kita Muhammad SAW, Nabi kami Muhammad SAW, dan juga harusnya menjadi nabi Anda hai orang-orang non-muslim, sudah ajarkan kasih sayang ini sejak lama. Bahkan gelar Nabi kita Muhammad SAW, Nabiur Rahmah, Nabi kasih sayang. Kalau bukan karena Nabi Muhammad SAW, kalian hei orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, sudah binasa sejak lama. Binasa dalam artian Allah hilangkan dari muka bumi. Karena semua Nabi dan Rasul dulu, ketika mereka didustakan oleh umatnya atau kaumnya, umatnya habis. Satu generasi selesai, kecuali yang beriman dikecualikan. Tapi karena Nabi Muhammad SAW, Nabi Roma, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidaklah kami kata Allah Subhanahu wa taala mengutus kamu wahai Muhammad SAW kecuali sebagai rahmatan lil alamin, bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala untuk semesta alam. Di antara maknanya, tidak diazabnya orang-orang yang tidak beriman kepada Nabi Muhammad sampai sekarang. Tidak diazab. Bahkan dengan mudahnya mereka mengejek Nabi Muhammad, melecehkan Nabi Muhammad. Enggak Allah azab. Kenapa? Karena Nabi kami Anda begitu. Karena Nabi Muhammad Anda belum Allah binasakan. Run ulangi lagi. Karena seekor binatang kami bisa masuk neraka. Dan ketika kami harus menyembelih binatang, Nabi Muhammad ajarkan adabnya. Idza qataltum fa ahsinul qitla wa idza dhabhtum fa ahsinuz dhabha falyuhidd ahadukum shafratahu wal yurih dhabihatahu. Jika kalian membunuh, bunuhlah dengan cara yang baik. Bunuh di sini tentunya umum ya. Walaupun mungkin dikerucutkan pada makna hadis yakni setelahnya yaitu binatang, tapi jika umum ketika peperangan kaum muslimin membunuh kaum kafirin dengan cara yang baik, penggal kepalanya. Itu cara paling cepat dan tidak zalim. Bukan cucuk dada, cucuk parut, kemudian lempar uyah. Wah itu. Sang uyah lo, kaum muslimin lo. Banyak sang uyah di parut. Sat, sret. Mampusnya wah, kapir dasar. Sret, sret. Enggak gitu kan? Penggal. Oke. Okay. Dikerucutkan di mana yang berikutnya. Dan jika kalian menyembelih, sembelihlah dengan cara yang baik. Di antara makna cara yang baik, tajamkan pedang kalian, pisau kalian, parang kalian. Dan berikan keistirahatan kepada 9 kalian. Selesai. Sama binatang kami diberikan adabnya oleh Nabi kami Muhammad. Selesai. Apalagi sama manusia. Dan ulun sebutkan tadi At-Taubah 71 bahwasanya di antara sifat orang-orang beriman, mereka saling menolong satu sama lain. Tolong menolong satu sama lain itu muncul karena saling sayang dan cinta. Itu sudah konsekuensi. Seperti kita sebutkan di pertemuan yang lalu, orang kalau benci konsekuensinya menghancurkan. Orang kalau cinta, konsekuensi salah satu konsekuensinya an-nusrah, saling menolong satu sama lain. Jamaah sekalian rahimakumullah, Allah berfirman, dan di antara bentuk saling menolong kita satu sama lain kaum muslimin adalah dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Jangan sampai siapapun di antara kita sudah memenuhi persyaratan, muslim dia, baligh dia, mampu dia, dalam artian mungkin mampu karena dia punya kuasa, suami kepada istri, orang tua kepada anak. Mampu dalam artian dia bisa kemudian bukan cuma dengan kuasanya, dia bisa memberikan nasihat. Dan dia punya ilmu, ada kemaksiatan sedang dilakukan, ini maksiat nih, ada ketaatan sedang ditinggalkan, ini sedang ditinggalkan nih. Tak taunya dia tidak tegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, diancam sama Nabi Muhammad SAW. Ditakutkan Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan azabnya kepada kalian. Kemudian ketika kalian berdoa, Allah enggak jawab. Kenapa? Karena memenuhi persyaratan untuk amar ma'ruf nahi mungkar tapi tidak ditegakkan. Orang tua ke anak, suami ke istri, itu punya power. Maka praktekkan jemaah, ada salah pada istri Anda, nasihati, tegakkan amar ma'ruf nahi mungkar supaya azab Allah tidak turun entah pada rumah tangga Anda atau kepada kaum muslimin. Introspeksi masing-masing, semua kita yang sudah punya anak, semua kita yang sudah punya istri, bisa jadi kesengsaraan yang kita hadapi sekarang misalnya secara individu karena kita tidak menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, padahal kita tahu ini kemungkaran yang ada pada anak kita, ini kemungkaran yang ada pada istri kita. Tegakkan. Wallahu alam bisawab. Ada orang, ini jamaah kita ini, karena suaminya berusaha memelihara jenggot, suaminya berusaha memelihara celana dan semata kaki, minta cerai. Subhanallah. Ente pengen suami seperti apa sebenarnya? Hah? Pengen suami yang nakal gitu? Suaminya hijrah. Yang tadinya misalnya sholatnya bolong-bolong, sekarang full, bahkan di masjid. Kemudian dia berusaha, kemudian merubah, yakni bukan cuma merubah, yakni prinsip. Tampilan ikut berubah, kenapa? Inilah sunnah Rasul, dan yang paling gampang. Minta cerai, subhanallah. Ini kasus terbaru. Sebelumnya sudah banyak kasus yang sama. Kalau ulun ngikuti hawa nafsu, ketika menjawab itu, entah itu SMS atau kemudian DM atau yakni WhatsApp dan kala itu telepon, saya pengennya jawabnya ceraiin aja mas, kan gitu pengennya. Tapi kan saya ustadz ya. Pengennya gitu jawabannya. Bini begitu ceraiin aja. Nah, nanti saya bantu nyariin. Iya, yang daftar hampir 100. Ayo ben tuh datanya tuh. Subhanallah. Ini live ya. Sorry, sampai ke Jakarta kena banyak 100 ya. Subhanallah. Saya bilang sabar ya Mas, mungkin ya lahan dakwah antum ya istri antum ini. Sabar aja dulu. Dia hanya bodoh saja. Minta cerai karena suaminya tak beragama. Pengen seperti apa Anda suami Anda? Pengen nakal gitu? Suka main perempuan, suka berjudi, kemudian meninggalkan ketaatan, kemudian bermaksiat. Pengennya seperti apa? Ini suami Anda lagi baik. Asa berat jamun hendak mengimbangi. Loh, itu tugas Anda ikut suami. Ketika suami Anda sudah taat, Anda menjalankan ketaatan lebih mudah. Kenapa? Dapat support dari suami. Coba sebagian akhwat yang ingin misalnya sampai level bercadar, suaminya ngelarang. Yang sampai level ingin bercadar, orang tuanya ngelarang. Kan berat. Sekarang ada support dari suami Anda, Anda kalau pengen baik. Ketika ada yang melecehkan, ketika ada yang mengganggu, suami Anda di garda depan. Subhanallah. Jamaah sekalian rahimakumullah, ini adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Bukti kaum muslimin saling mencinta, saling mengasihi satu sama lain, mereka saling tolong menolong dalam ketaatan kepada Allah, di antaranya menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Bahkannya Bahkan ya, sempurnanya iman seseorang dengan mencintai yang lain. Perhatikan sabda Nabi Muhammad SAW, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsih. Tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai untuk saudaranya sesuatu yang dia cintai untuk dirinya. Karena dirinya sudah merasakan nikmatnya iman. Dirinya sudah merasakan manisnya iman. Dia sudah mengedepankan firman Allah dan sabda Rasul terhadap semua perkataan. Dia tidak mencintai saudaranya kecuali lillahi ta'ala, bukan karena tujuan dunia. Dan dia benci untuk kembali kepada kekufuran atau penyimpangan dulu yang lama sebelum hijrah. Manis sudah iman itu dirasakan sama dia. Dan dia ingin temannya merasakan rasa yang sama. Itulah kenapa, hei orang-orang di luar sana, teman-teman Anda ngajak Anda ngaji. Teman Anda mengajak Anda jadi baik. Kenapa? Dia sudah rasakan nikmatnya. Dia ingin rasa itu Anda juga rasakan. Kata Nabi Muhammad, tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai untuk saudaranya sesuatu yang dia cintai untuk dirinya. Dia sudah cinta ini dengan ketaatan ini, nyaman, manis untuk dia. Maka dia ingin saudaranya juga mendapatkan hal yang sama. Wallahu a'lam bishawab. Jamaah sekalian rahimakumullah, dan ada satu amal jamaah yang akan membuat kita insyaallah saling cinta satu sama lain dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi Muhammad, la tadkhulul jannah hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu ala adullukum ala syai'in idza fa'altumuh tahabbtum afshu salam bainakum. Kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman dan amal saleh. Iman amal saleh berbarengan. Dan kalian tidak akan beriman sampai kalian saling cinta satu sama lain. Maukah kalian aku tunjukkan satu perkara? Jika kalian lakukan, kalian akan saling cinta. Kata Nabi Muhammad SAW, sebarkan salam di antara kalian. Ini yang sudah mulai hilang dari kaum muslimin. Ucapkan salam kepada orang yang Anda kenal dan yang tidak Anda kenal. Untuk konteks Mekah Madinah mungkin gampang mempraktekkan hadis ini. Tapi di kita juga gampang karena mayoritas kita kaum muslimin. Apalagi terlihat tanda-tanda pada kaum muslimin, bisa dari tampilannya, pakaiannya kelihatan. Sekalipun Anda tidak mengenal orang tersebut, Anda tahu tampilannya, tampilan orang Islam, tidak ada orang non-muslim berani pakai peci haji. Itu contoh misalnya. Sekalipun paus memakainya, itu kecil kayak serabi di sini. Rajengken. Halus ini, masangnya kayak apa itulah. Bisa jadi mungkin pakai nasi, cepak, berikit. Atau pakai cap ya. Set. Subhanallah. Anda gak kenal sekalipun, assalamualaikum, waalaikumsalam. Gak kenal. Kenapa? Karena tampilan jelas nih muslimnya orang. Li sallim as-saghir 'ala al-kabir war-raqib 'ala al-mashi wal-qalil 'ala al-kathir. Hendaklah orang yang lebih muda menyampaikan salam lebih dulu kepada yang lebih tua. Orang yang berkendara kepada yang berjalan kaki, jangan kebalik. Yang berjalan kaki yang menyampaikan salam kepada yang berkendara, entah itu sepeda motor atau mobil. Kenapa? Fokus mereka bisa hilang. Tapi orang kalau sedang berkendara dan dia bisa melihat Anda, berarti fokusnya bagus. Tapi dia yang dulu sama menyampaikan, assalamualaikum, berarti dia sudah siang. Tapi kalau dia yang diberikan salam padanya, dia mungkin kaget. Assalamualaikum. Ya. Teranja. Wal qalilu alal kathir. Dan kepada jamaah kaum muslimin yang sedang mungkin berjalan sedikit dengan yang banyak. Wallahu a'lam bishawab. Sebarkan salam di antara kita. Dan ini jamaah jalil, Nabi kami Muhammad SAW sudah ajarkan kasih sayang, dan itu setiap hari. Bukan cuma setiap tanggal 14 Februari. Karena itu hanya yani apa ya? Talbis. Ini padahal intinya adalah kemaksiatan ya, kemaksiatan. Wallahu a'lam bissawab. Dulu ulun pernah ya, dulu ulun pernah mempraktekkan ya, di malam atau di hari sebelum tanggal 14 itu ngecek yakni dulu enggak ada yakni aplikasi yang berinisial Traveloka, enggak ada. Awal-awal itu Agoda kalau enggak salah tentang hotel itu ya. Cari di Banjarmasin. Penuh semua hotel. Iya. Subhanallah, ngapain itu? Wallah nabi sob, nanti kita suuzon ya. Tapi kenapa cuma malam tanggal 14 dan 14 malam 15? Wallah nabi sob. Enggak usah dicek sekarang, enggak usah. Itu saya dulu ya. Dulu ya, iseng-iseng aja ya. Benar enggak nih hari jina internasional? Subhanallah. Karena ingin mengumumkan cinta. Ingin mengumumkan cinta diawali dengan coklat. Maka coklatnya coklat Superman ya. Coklat Superman keperawanan dijulung. Nah, biniannya nah. Totok wajah. Wallahu a'lam bissawab. Bodoh maksudnya. Wallahu a'lam bissawab. Jamaah sekalian rahimakumullah, tarahum ruk'an sujadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Kamu melihat mereka ruku' dan sujud mencari karunia Allah dan keridhaannya. Ini para sahabat. Rukun paling afdal di antara semua rukun salat dua ini, ruku' dan sujud. Betul-betul seorang menghamba ketika dia ruku' dan sujud. Dan ketika sujud, momen paling dekat antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita memujinya dan memohon kepadanya di sujud-sujud kita. Ketaatan yang mereka lakukan ini hanya ingin mengharapkan karunia, pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Simahum fi wujuhim min athari sujud. Pada wajah mereka tampak tanda-tanda bekas sujud. Bukan tanda hitam pada jidat, bukan. Tapi kata Syekh Abdurrahman bin Nasir Al-Sa'di, istanarat wujuhum. Wajah mereka bercahaya karena ketaatan yang mereka lakukan, bukan cuma salat. Ingat jamaah, ketaatan yang kita lakukan, yang semua kita lakukan, itu berimbas kepada kecerahan wajah. Sekalipun Anda tidak orang yang kemudian rutin facial. Facial, itu, ya. Anda jalankan ketaatan. Di antaranya salat lima waktu. Sehari lima kali wajah Anda terbersihkan dengan wudu. Dan Anda lakukan ketaatan-ketaatan yang lain. Atau bahkan mungkin untuk perkara salat yang sunnah-sunnah pun Anda lakukan. Itu mesti terpancar di wajah. Dan makna sebaliknya. Kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini di antara perkataan Imam Qayyim ya, yang tidak disebutkan firman dan sabda. Tapi dipahami secara terbalik. Kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala memuramkan wajah. Wallahu alam bissawab. Mungkin maksiatnya bisa kita sembunyikan dari istri, dari suami, dari ayah, dari mertua, dari anak, bisa semuanya kita sembunyikan, apalagi cuma dari teman-teman. Tapi ini tidak bisa didusta. Wallahu a'lam bissawab. Tapi tidak boleh su'udzon tentunya ya, ketika teman kita kemudian wajahnya rada sendu, banyak maksiatnya ini aja. Ya enggak gitu, enggak boleh. Mungkin dia lagi bete aja ya. Wallahu a'lam bissawab. Jamaah sekalian rahimakumullah, demikianlah sifat-sifat mereka yang diungkap dalam Taurat. Seperti ini. Sifat para sahabat Nabi Muhammad saja disebutkan di Taurat. Kitab yang turun kepada Nabi Musa alaihissalam. 1000 tahun lebih mungkin sebelum Nabi Muhammad SAW. Nabi Musa itu. Sudah disebutkan sifat para sahabat. Bukan sifat Nabi Muhammad. Maksudnya apalagi Nabi Muhammadnya. Para sahabatnya saja. Sifat mereka seperti ini. Disebutkan dalam Taurat. Dan di Injil. Kalau kita melihat dari terjemahan ini. Maka ketika beliau memberi koma. Demikianlah sifat-sifat mereka yang diungkap dalam Taurat dan sifat-sifat mereka yang diungkap dalam Injil, koma. Berarti dalam Taurat dan Injil inilah sifat mereka yang disebutkan. Padahal tidak dalam tafsirnya. Ini sifat yang disebutkan di Taurat. Tentang bagaimana mereka ruka'an sujadan yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhim min athari sujud. Ini di Taurat. Kamu lihat mereka rukuk sujud mencari karunia Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Kamu lihat ini bekas, yakni tanda-tanda ketaatan mereka di wajah mereka, ini di Taurat. Wa mathalun fil Injil, harusnya mulainya di situ. Dan permisalan mereka di Injil lain seperti ini, bukan ini. Jadi harusnya bukan koma di situ. Karena dalam tafsirnya itu dan permisalan mereka di Injil, nah seperti ini nih, seperti tumbuhan ini. Kazarin akhraja syat'ahu fa'azarahu fastaghladha fastawa 'ala suqi yu'jibu az-zurra'a liyaghidha bihimul kuffar. Ini di Injil. Sifat para sahabat yang ada di Injil. Yaitu seperti benih yang mengeluarkan tunas. Kemudian tunas itu semakin kuat lalu menjadi besar dan tegak lurus di atas batangnya. Tanaman itu menyenangkan hati penanam-penanamnya karena Allah hendak menjengkelkan hati orang kafir karena kuatnya orang-orang yang beriman. Seperti ini sifat mereka. Percontohan yang Allah bikin akan sifat para sahabat Nabi Muhammad SAW yang kuat, yang kokoh, yang serius, yang betul-betul berjuang untuk menegakkan Islam, membantu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus salihat minhum maghfiratan wa ajran 'azima. Allah menjanjikan, dan Allah tidak pernah ingkar janji, dan Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, iman amal saleh, iman amal saleh selalu berbarengan. Anda beriman, beramallah. Ketika Anda beramal, itu bukti iman Anda. Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan atau amal saleh, antara mereka ampunan dan pahala yang besar. Subhanallah. Allahu a'lam bishawab. Ini sementara bisa saya sampaikan. Kita akan lanjutkan dan membaca keterangan Al-Ustaz Fadil, yakni setelah azan. Silakan. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة Allah Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Ya, kita lanjutkan. Masuk pada bahasan perkataan beliau. Hafizullah Ta'ala Al-Ustaz Al-Fadhil Yazid bin Abdul Qadir Jawas setelah menyebutkan ayat ini, salah satu di antara yakni total 64 dalil yang kita akan bahas berkaitan dengan bab keempat ini, yaitu bahwasanya manhaj salaf adalah sebagai hujjah yang wajib diikuti oleh kaum muslimin. Allah Subhanahu wa taala memberitahukan, sebelum lanjutkan mohon maaf untuk sebagian ikhwah yang belum dapat kitab ya, karena memang belum ada lagi dicetak Pak Saiful ya. Baru naik cetak ya, memang lagi kosong. Di distributornya lagi kosong. Bukan berarti kita enggak beli. Kalau ada kita kan mesti beli. Ada satu pekan tuh bisa 10, bisa 20 kita bagikan. Jadi sabar, tetap catat nama Anda yang belum dapat, yang ikhwan kepada Akh Rahman, kemudian yang akhwat kepada istri beliau yaitu Mbak Syarifah ya. Allah memberitahukan tentang sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau adalah seorang rasul yang benar dan tidak perlu diragukan dan dipertanyakan lagi kebenarannya. Artinya Allah sudah yang ngomong. Allah yang berfirman akan Muhammad Rasulullah. Anda tidak perlu ragukan lagi, sudah. Tentunya, yakni orang-orang kafir, yakni mereka sebenarnya bukan ragu. Ya, mereka mengingkari dengan lisan, tapi hati mereka yakin sebenarnya. Cuman mereka tidak setuju Tuhan itu satu, itu doang. Tapi kalau Muhammad ini nih, SAW, enggak ada keraguan mereka. Mereka tahu nih orang gak pernah bohong. Bahkan diantara mereka kan teman kecil Nabi Muhammad SAW. Bagaimana mereka bisa kemudian mendustakan orang ini? Lawong. Ah, ini bahasa Jawa ya. Lawong. Mereka minta gembalakan binatang ternak mereka kepada Nabi Muhammad. Binatang ternak kala itu harta yang sangat mahal untuk orang di zaman itu. Bahkan mungkin untuk zaman sekarang pun. Juragan-juragan, kambing dan sapi, soge-soge. Oke, kayak Madura ya. Kayak Madura saya. Soge-soge. Subhanallah. Gimana mereka bisa mendustakan orang ini, Nabi kita Muhammad SAW. Harta mereka yang paling berharga, itu mereka amanahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Kata Nabi Muhammad SAW, "Ma min nabiyyin illa wa ra'il ghanam." Tidaklah seorang nabi kecuali dia adalah penggembala kambing. Semua nabi berarti latihan jadi pemimpin. Iya kan? Ngatur kambing enggak gampang. Mempian hendak mencoba, suruh sekung ditinjaknya we. Enggak bakat jadi pemimpin berarti. Sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana bisa? Bahkan Nabi Muhammad pernah bertanya pada mereka, jika saya katakan kepada kalian bahwasanya dari balik bukit ini ada musuh yang siap menyerang kalian, apakah kalian akan mempercayai aku? Kata mereka, kami tidak pernah mendapatkan kamu berdusta. Maksudnya kami percaya. Kami tidak pernah mendapatkan kamu berdusta. Hanya itu jamaah. Tuhan satu, itu gak cocok bagi mereka. Karena yang mereka sembah banyak. Cuman yang disampaikan orang ini, Nabi Muhammad SAW, mereka enggak bisa tolak. Wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa uluwa. Mereka mengingkari Nabi Muhammad SAW secara lisan. Kalau betul kamu nabi maka datangkan, kalau betul kamu rasul maka datangkan, tapi hati mereka yakin kok. Mereka menolak karena zulma wa uluwa, karena congkak, karena kesombongan saja. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah yang menegaskan, Allah yang menetapkan akan bahwasanya Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tak perlu diragukan dan dipertanyakan lagi. Di mana dia berfirman, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Muhammad adalah utusan Allah. Ini adalah mubtada dan khabar. Tentunya ini bab bahasan dalam bahasa Arab ya. Mencakup seluruh sifat yang baik yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berikut dicetak tebal oleh beliau, berarti ini lebih penting atau perkara yang penting. Kemudian diberikan pujian kepada secara khusus bagi para sahabat beliau. Mudah-mudahan Allah meridhai mereka. Radhiyallahu anhum. Allah berikan pujian khusus untuk para sahabat. Walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersamanya, bersama Nabi Muhammad, maksudnya siapa? Para sahabat. Lalu Allah menyebutkan sifat mereka. Di mana dia berfirman, dan orang-orang yang bersama dia bersikap keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka. Jadi hubungan antar manusia, muslim, mereka berkasih sayang, kafir, tegas. Nanti baru kemudian ada keterangan hubungan mereka dengan Allah. Ruka'an sujada. Ruku, sujud, taat. Para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, dia berfirman, dan orang-orang yang bersama dia bersikap keras terhadap orang-orang yang kafir, tegas. Pian pun juga harus tegas. Sekalipun dia adalah karib kerabat. Mun acara keagamaan, ulun kada umpat. Kenapa? Ini prinsip agama Islam. Sampaikan supaya mereka faham. Jangan sampai kemudian banyaknya kaum muslimin yang pinplan itulah yang mereka anggap muslim sejati. Tupang nang lain. Terkadang ada yang komen, Ustaz ini ngomong apa ya? Saya sekarang contohnya pakai bahasa Indonesia sih ya. Kadang-kadang ada yang komen, saya gak ngerti gitu. Karena pakai bahasa Banjar. Cuman terkadang memang kalau misalnya jokes, itu kalau misalnya pakai bahasa Indonesia, kadang-kadang gak kena. Iya. Pian paham itu ya. Jangan sekali alhamdulillah, mau ngomong apa tadi? Artinya, jangan sampai mereka mengira bahwasanya sebagian kaum muslimin yang mungkin mereka melakukannya karena bodoh, yang ini ikut, itu ikut, itulah yang muslim sejati. Enggak, ini loh muslim. Kalau sudah perkara akidah, kami seperti ini. Kalau perkara muamalah, kita bertetangga, bahkan mungkin saya ambil barang dari situ dan saya jual kembali kan, karena situ distributor, karena situ ada supplier. Muamalah jauh beda dengan yakni akidah. Jadi harus dibedakan. Karena kalau misalnya yakni terlalu menyampur, tidak ada ketegasan. Lu sering ceritakan cerita ini dan saya dapatkan dari ustaz, yakni seorang ustaz di Banjarmasin aktif berdakwah, tapi tentunya di masjid-masjid Muhammadiyah dia aktifnya. Dia beliau bercerita di kampung beliau, maksudnya di daerah beliau di Banjarmasin. Kala itu karena saking ngeblendnya kaum muslimin dan non-muslim, begitu salah seorang di antara anggota keluarga mereka meninggal, itu minta disolatkan. Tapi ustaznya kan faham, enggak bisa, Pak. Ini perkara akidah, ini perkara keyakinan. Keluarga Anda muslim aja enggak, gimana kami solatkan? Enggak bisa, Pak. Kita bertetangga okay. Kita bahkan mungkin bertransaksi jual beli okay. Tapi ini akidah, Pak. Yang kami solatkan ya kaum muslimin. Tak taunya orang ini tidak putus asa. Dia berusaha mencari ustaz yang bisa. Nah, ini jadi masalah. Aduh. Ya Allah, godaan amflof ya. Susahnya godaan amflof. Dijulungnya amflof kandal. Ya Allah. Kawa. Masih hidup orangnya sekarang kalau pengen nanya kepada orangnya. Beliau yang bercerita. Kawa. Tapi tentunya bukan di masjid, cuman di salah satu musalla. Dia panggil, yakni disebutkan murid-muridnya. Lucunya jenazahnya ditaruh di belakang. Jadi sholat jenazah, tapi jenazahnya ini cerita nyata hadirin di Banjarmasin. Ya Allah. Saya enggak cerita karena kecuali yang ngomong ini yang ngalami karena beliau yang menolak. Kawa tatai sekalinya aja. Masya Allah, kayak apa? Tapi lucu ya. Diandak di belakang. Sedikit banyak rupanya orang non-muslim ini tahu bagaimana praktek sholat jenazah mungkin ya. Bahwasanya kaum muslimin kalau menyolatkan seorang yang sudah meninggal, itu di depan imamnya. Beda antara laki perempuan saja posisi imamnya. Laki-laki di bagian kepala, perempuan di bagian tengah. Komplain dia. Oh, sudah si ini komplain. Wajar dong komplainnya. Ini toko apa ini? Oh iya ini. Komplain. Nang sependek nang ulun tahu, biasanya kaum muslimin menggawi bahasa Indonesia. Sependek yang saya tahu, biasanya kaum muslimin melakukan itu jenazahnya di depan imam. Ini keluarga saya kenapa ditaruh di belakang? Komplain dia. Coba waktu itu zaman seperti sekarang ya, zaman call center. Bapak kalau komplain hubungi 303, Pak. Akhirnya apa jawaban ustaznya? Karena keluarga Anda ini non-muslim, maka urusannya masih panjang. Kenapa kami kaum muslim taruh depan? Karena surganya sudah dekat, tinggal kami tunjul. Ya Allah. Saya ngakak sengakak-ngakaknya pokoknya beliau cerita itu. Ya Allah. Bisa. Ya Allah, bahaya. Makanya pekan lalu itu juga kan bahasan kita ya. Tentang apa bahasan kita pekan lalu itu? Ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Ikutilah orang-orang yang tidak meminta imbalan kepadamu. Dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Kita akan menyampaikan dakwah. Menyampaikan ini agama. Dia tidak minta imbalan. Ayo ya, semua yang hadir ya. Ya maharnya 300.000. Enggak ada gitu. Atau kemudian dia pasang tarif kepada takmir. Anda undang saya, maka tarif saya sekian. Enggak. Lain kasus kalau dikasih. Ya. Karena mau tidak mau seorang ustaz, dia pasti punya ma'isyah sendiri tentunya. Dia mencari yakni ma'isyah atau yakni bekerja, berdagang. Maka ketika dia berdakwah, mesti waktunya diambil. Wajar Anda kemudian berikan dia hadiah. Tapi masang tarif atau kemudian ketika tidak sampai yang dia inginkan enggak mau datang. Waduh. Ulun tahu ya, dai nasional yang kondang itu ya kalau diundang ke daerah 100. 100. Saya tahu dari IO-nya. Ulun kira itu betakun tuh, Bang. Iya, subhanallah. Karena dipotong oleh IO, dipotong oleh manajemen. Tapi tetap angka yang sangat fantastis. Ngomongnya paling setengah jam. Mungkin diundang ke satu daerah untuk buka puasa bersama. Tapi dia dai nasional. Dai kondang. Bahasa lain mirip-mirip siput sebenarnya. Kondang itu ada di sungai biasanya. Oh, itu gondang ya. Salah. Menandak Mu'unjun Harwan. Kita korbankan gondang lo saat antar, maksudnya andak apa ngarannya yang diandak ditinggalkan tuh di banjur di bawah rumah orang banjur pas besok kosong diambil nang ampun rumah. Wallah nam bisam. Lanjut ya. Aduh, aja-aja ada ya. Jamaah sekalian rahimakumullah. Kemudian diberikan pujian secara khusus bagi para sahabat beliau radhiyallahu anhum. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan orang-orang yang bersama dia bersikap keras terhadap orang-orang kafir tetapi berkasih sayang sama mereka. Ini sama dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah ayat 54. Sayangnya ini langsung terjemahan ya. Padahal bagusnya bahasa Arabnya juga dituliskan. Ulun sebutkan terjemahannya. Maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum. Dia mencintai mereka dan mereka pun mencintainya. Allah mencintai mereka dan mereka mencintai Allah. Dan bersikap lemah lembut terhadap orang-orang yang beriman. Tetapi bersikap keras terhadap orang-orang kafir. Para sahabat maksudnya. Radiyallahu anhum ajmain. Kalau Anda atau semua kita ingin memiliki sifat yang dimiliki para sahabat. Yuk berkasih sayang satu sama lain. Saling tolong satu sama lain. Dan di antara bentuk saling tolong satu sama lain, selamatkan saudara Anda dari kemaksiatan yang dia akan lakukan. Ambil tangannya, raih tangannya. Maksudnya nasihati orangnya. Jangan didiamkan kemaksiatan itu. Karena suatu saat mungkin saja Anda yang akan terjerumus. Kenapa kita tolong saudara kita sekarang? Kenapa kita nasihati saudara kita sekarang? Karena suatu saat mungkin kitalah yang akan jatuh ke jurang itu dan teman kita yang menyelamatkan. Bukannya ente dulu yang ingatkan kami seperti ini? Ini sudah, yakni al-jaza'u min jinsil amal. Anda tolong orang, Allah akan tolong Anda lewat teman Anda. Anda tolong orang satu kali, Allah tolong Anda terus. Dan semuanya bermula dari saling mencintai satu sama lain. Konsekuensinya akan saling menopang dan menolong satu sama lain. Miliki sifat itu, maka itu adalah sifat para sahabat Nabi Muhammad SAW. Demikianlah sifat orang-orang beriman. Mereka bersikap keras dan tegas kepada orang-orang kafir, tetapi bersikap lemah lembut dan baik kepada orang-orang pilihan, maksudnya kaum muslimin. Jangan dibalik ya, jangan dibalik. Sesama kaum muslimin kita keras, teman kita misal, katakanlah teman kita mungkin bersalah ya, fatal mungkin. Tapi bukan berarti kemudian kita tidak berusaha melunakkan hati ini untuk memaafkan. Tapi sama non muslim, sama orang kafir, wah luar biasa. Yani harmonis, hangat hubungannya. Ini kebalik. Walaupun bukan berarti kemudian ketika kita ketemu dengan tetangga non muslim, woi apa kabar? Enggak gitu juga. Maksudnya biasa aja, biasa aja. Enggak gitu juga, biasa aja. Padahal bahkan dengan sikap kita yang tegas itu bisa jadi kemudian membuat hati dia lunak kan. Oh seperti ini memang kaum muslimin berprinsip. Jelas sekali prinsipnya. Wallahu alam bissawab. Mereka selalu menampakkan kemurkaan dan kemarahan kepada orang-orang kafir, tetapi senantiasa tersenyum dan penuh keceriaan di hadapan saudaranya yang beriman. Bukan sebaliknya, malah kemudian kita bermuka masam. Kata Nabi Muhammad SAW, ini di antara amal saleh, amal yang ringan, pahalanya besar. Kata Nabi Muhammad SAW, la tahqaranna minal ma'rufi syai'an walau antalqa akhaka biwajhin taliq. Janganlah kalian pernah sekali-kali meremehkan kebaikan sekecil apapun, walaupun hanya memberikan wajah yang ceria, sumringah kepada saudaramu sama muslim. Kata Nabi Muhammad di sabda beliau yang lain, tabassumuka liwajhi akhika shadaqah, senyummu kepada saudaramu itu berpahala. Sedekah maksudnya berpahala. Bahkan bisa jadi jamaah sekalian rahimakumullah, senyum Anda menenteramkan hatinya. Bisa jadi dia lagi pusing apa, galau apa, mungkin lagi ribut sama anaknya kah, sama pasangannya kah, ketemu dengan Anda tebar senyum plus salam untuk kemudian senyum, assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Oh, nyamannya. Kenapa? Karena di rumah dia mungkin sedang ribut ya. Anda jadi sebab tenteramnya hatinya. Jadi tebarkan senyumnya. Wallahu a'lam bissawab. Sesama jenis ya, amun lain jenis agak lain ya. Allah alam bisa. Walaupun perempuan itu bercadar, Anda akan tahu dari yakni gerakan matanya dia sedang senyum atau marah. Iya. Assalamualaikum akhi. Oh, kelihatan wajahnya tuh lagi senyum. Enggak usah ya perempuan, enggak usah memulai ya. Allah alam bisa. Karena untuk ulun pribadi ya enggak bisa dilarang sih ya, kadang-kadang ada yang menyapa. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Tapi saya enggak tahu ini bini siapa nih. Ya jawab aja. Karena mereka bercadar juga ya. Tapi kelihatan dari raut wajah, khususnya mata. Mata ini jendela semuanya. Marah kelihatan di mata, sedih kelihatan di mata. Kemudian sedang senyum, padahal yang senyum tentunya mulut, kelihatan di mata. Apalagi kemudian Anda sakit mata. Kelihatan itu ya. Wallah, habang matalah ya Allah. Kawanullah bahari waktu pesantren lah. Jadi ustadz kita ini adalah ustadz anak kelas 3 mu'alif. Waktu itu kami kelas 3 sanawiyah, bahasa kita sekarang mutawasito. Ustadz itu adalah kala itu anak kelas 3 aliyah, kelas 3 mu'alimin yang praktek ngajar. Kan di pesantren seperti itu. Kalau sudah kelas 3, dalam satu pekan mesti ada praktek ngajar. Jadi yang praktek ngajar ini kakak kelas kita dari kelas 3. Ngajarnya tuh bikin ngantuk. Akhirnya ada sebagian teman yang betul-betul tertidur, pulas. Begitu ditegur kan. Nama dia Fulan namanya. Fulan, bangun. Yang lucunya lagi, udah tahu nih tidur, suruh bangun, pakai nanya. Kamu tidur ya? Harusnya kan jangan nanya ya. Kamu tidur ya? Dia bilang, enggak. Tapi padahal matanya merah. Harusnya gak usah nanya. Orang jelas-jelas bawa bayi, kembar dua. Kembar ya? Gak usah nanya. Udah jelas kembar dua anak orang. Bahasa basi, orang Indonesia itu kan susah menghilangkan bahasa basi. Mampir dulu mas. Di Jawa tuh, wah, hospitality-nya luar biasa. Di Jawa itu. Enggak kenal mereka nawarin kita mampir. Mampir dulu mas, begitu kita mampir, ada apa mas? Kurang ajar. Bukannya situ tadi yang nawarin. Jamaah, lanjut ya. Masih panjang ini. Ada pertanyaan? Udah banyak ya. Oke. Kemudian masuk firman Allah Subhanahu wa taala, kamu melihat mereka rukuk dan sujud mencari karunia Allah dan keridhaannya. Allah Ta'ala mensifati para sahabat mereka dengan banyaknya amal dan banyak mengerjakan salat sebagai amal yang paling baik. Ya, salat adalah bahkan amal yang pertama kali Allah akan tanya nanti di hari kiamat kelak. Awalu ma yuhasabu bihil abdu yawman qiyamah as-salah, kata Nabi Muhammad. Hal yang pertama kali, SAW, hal yang pertama kali yang nanti akan ditanyakan kepada semua kita berkaitan dengan hubungan kita dengan Allah, salat. Bahkan ketika ditanya oleh Nabi Muhammad, ditanya pada Nabi Muhammad, ayyul amali afdal, Nabi Muhammad, amal apa itu yang paling afdal? As-salatu fi awali waktiha. Bukan as-salatu ala waktiha, itu hadis yang lain. As-salatu fi awali waktiha ada. Salat di awal waktunya, salat amal yang paling luar biasa. Jamaah sekalian rahimakumullah, Dia Allah Ta'ala mensifati mereka dengan ketulusan dalam mengerjakan hanya karenanya semata, ikhlas. Serta harapan mereka akan pahala yang besar di sisi Allah. Yang namanya amal itu harus ada pengharapan. Jangan enggak jelas. Saya enggak layak masuk surga, tapi enggak tahan juga masuk neraka. Ini enggak jelas. Berharaplah surga, mintalah surga. Berharaplah pahala dari Allah. Nabi Muhammad yang ajarkan itu kepada kita. Contoh, sabda Nabi Muhammad SAW. Man shoma Ramadana imanan wahtisaban. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan keimanan. Maksudnya yakin ini sebuah kewajiban dari Allah. Wahtisaban, arti ihtisab, berharap pahala. Dengan Allah itu selain ikhlas lillahi ta'ala, haraplah pahala. Ada amalan hati yang namanya ar-raja, mengharapkan pahala, mengharapkan surga. Jangan asal salat gitu aja. Wallahu alam bisab. Kenapa ada surga neraka? Karena memang semua yang beriman, diutusnya para rasul, diturunkannya pada mereka kita, adanya hukum itu untuk pembeda yang tak dan yang tidak, siapa yang berharap dan yang tidak. Karena ada balasan, yaitu surga dan juga neraka. Jamaah sekalian rahimakumullah, serta harapan mereka akan pahala yang besar di sisi Allah, yaitu surga yang mencakup seluruh karunia Allah Subhanahu wa taala, yakni berupa rizki serta keridhaannya atas mereka, dan yang kedua jelas lebih besar daripada yang pertama, maksudnya nikmat akhirat jauh lebih utama dibandingkan nikmat dunia. Wallahu a'lam bissawab. Jamaah sekalian rahimakumullah, ketaatan yang seorang lakukan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan pahala Allah Subhanahu wa taala, di dunia saja Allah mesti ganti atau mendatangkan rizki. Ketaatan itu mendatangkan rizki. Allah yang berfirman, "Wa may yattaqilla yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah berikan kepada dia solusi untuk semua masalah. Anda punya masalah, ambil air wudu, salat. Anda punya masalah, azan berkumandang, cepat. Karena itu contoh takwa yang paling jelas, salat. Barang siapa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan berikan dia jalan keluar, solusi. Dan Allah akan berikan dia rizki dari jalan yang tidak dia duga-duga. Praktekkan ini. Taati Allah Subhanahu wa taala, rizki datang. Taati Allah Subhanahu wa taala, perintahnya kita taati, larangannya kita tinggalkan, karena ini semboyan kita kaum muslimin. bahwasanya ketika Allah tentukan, Rasulnya tentukan satu hukum, kita hanya taat saja. Sami'na wa ta'ana. Rizki datang. Wallahu alam bissawab. Jamaah sekalian rahimakumullah, firman Allah Ta'ala, pada wajah mereka tampak tanda-tanda bekas sujud. Yang ikut kajian kemarin di Al-Faruq, ulun sebutkan satu hadis tentang bagaimana malaikat Allah Subhanahu wa taala tahu siapa di antara kaum muslimin yang harus diselamatkan dari neraka dari bekas sujud sebenarnya. Min dawaron atau min darati wajhi, tanda-tanda bulat yang ada pada wajahnya. Para ulama mengerucutkan karena mereka orang-orang yang pernah sujud. Orang yang pernah sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, malaikat tahu dia harus diselamatkan. Itu loh yang nama mereka adalah al-jahannamiyun, orang yang tadinya masuk neraka jahannam. Kemudian mereka telah mendapatkan yakni balasan setimpal dari Allah akan azab, akan dosa yang pernah mereka lakukan, nanti akan disucikan. Dan disebutkan kepada satu riwayat, dikumpulkan mereka di pelataran surga dan penghuni surga menyirami mereka dengan air yang dari surga dan mereka tumbuh layaknya tumbuhan bersih. Dibersihkan. Al-jahannamiyun. Di antara keterangan para ulama waktu itu Syekh Saleh Sindi menyebutkan mereka di antaranya nanti akan komplain karena istilah yang disematkan kepada mereka adalah al-jahannamiyun, orang yang tadinya masuk neraka jahannam. Akhirnya diganti dengan utaqa'um minan nar, orang-orang yang selamat dari neraka. Itu istilah yang lebih nyaman untuk mereka. Semoga kita bukan bagian dari itu. Amin ya. Wallahu a'lam bissawab. Ali bin Abi Talha meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, pada wajah mereka tampak tanda-tanda bekas sujud, maksudnya tanda yang baik. Anda kalau ketemu orang dan orang itu baik, Anda sudah tahu bahkan sejak pertama kali ketemu. Bukan begitu? Enggak bisa diterangkan ini, sesuatu yang abstrak. Anda ketemu orang, baru kenal, Anda tahu ini baik nih orang nih dari wajahnya. Enggak bisa acting memang. Orang taat itu memancarkan yakni sesuatu yaitu cahaya, kata Syekh Saleh Syekh Sa'di dalam tafsirnya. Sedangkan Mujahid ahli tafsir dari kalangan para tabi'in dan beberapa ulama mengatakan maksudnya kekhusyuan dan sikap tawadhu. Ketaatan akan menghasilkan ini jamaah, kekhusyuan dan sikap tawadhu, rendah hati. Tips dari Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah supaya kita memiliki sifat ini, tawadhu, rendah hati. Karena lawannya adalah sombong. Karena lawannya adalah ujub, bangga dengan diri sendiri. Jamaah, kata beliau, Imam Al-Hasan Al-Basri, seorang tabi'in senior, beliau bertemu dengan banyak para sahabat, kata beliau rahimahullah, tidaklah seorang di antara kalian keluar dari rumahnya dan bertemu dengan kaum muslimin yang lain kecuali dia mengira temannya, saudaranya ini lebih baik daripada dia. Tips. Bisa jadi saudara Anda ini mungkin sudah puluhan tahun salat malam, Anda mungkin jarang-jarang. Bisa jadi saudara Anda ini amal salehnya berkaitan dengan hartanya dan tersembunyi, bahkan mungkin bininya pun gak tahu, Anda gak pernah tahu. Karena di luaran standar kayak kita-kita juga. Subuh ketemu, zuhur ketemu, biasa di masjid kajian ketemu, standar sama yang lain. Tapi kita tidak tahu di balik itu dia luar biasa amalnya. Nah, kalau Anda bertemu dengan kaum muslimin seperti itu terus Anda menganggap dia, Anda akan tawadhu. Makanya sebagian ikhwah, mungkin ada orangnya, Ustaz, bagaimana kurang lebih makna yang dia tanyakan, bagaimana cara menghilangkan yakni penyakit riya? Kadang-kadang itu muncul. Kadang-kadang kita memang ingin tampil. Ya. Kadang-kadang kita ingin dikenal dengan ketaatan yang kita lakukan. Muncul, karena syaitan tidak bisa halangi Anda dengan ketaatan Anda kan. Tapi dia ingin rusak ketaatan Anda dengan perbuatan seperti ini. Karena akan hancur kalau Anda riya. Beribadah ingin dilihat orang. Atau sum'ah, beribadah ingin dengar orang. Ingin diperdengarkan orang, ingin dibicarakan orang. Bagaimana indahnya salat Anda, bagaimana kuatnya puasa Anda, bagaimana. Anda ingin dibicarakan. Itu yang diincar oleh iblis dan sementaranya. Karena sudah tidak bisa halang kita untuk beribadah. Tapi ibadahnya kami akan hancurkan. Maka ulun katakan kepada dia dengan kurang lebih jawaban yang tadi. Insyaallah selain antum yang amalnya jauh lebih tinggi banyak dan mereka tidak pernah memperlihatkan. Agar antum tahu bahwasanya amal kita terkadang enggak ada apa-apanya. Supaya yakni ikhlas lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Jamaah sekalian rahimakumullah, apalagi misalnya di masjid itu ya ada calon mertua. Ada bapak-bapak yang anaknya kita incar. Itu luar biasa. Takbir bisa 2 menit takbir ya. Allah. Lawas benar. Kenang dihiganya pakai timer, melawasnya. Berarti yang dihiganya kada sembahyang lah. Itu syukur makmum ya. Begitu dia selesai ber imam sudah sujud ya. Kalau dia imam, itu jamaah kabur. Allah, hilang semua. Kita ke masjid sebelah aja. Lawas banget takbirnya. Kenapa? Karena ada calon mertua. Karena ada bapak-bapak yang ya, sisa kegantengannya masih ada. Ini anaknya bungas pasti bapak ini. Kenapa? Bungas bapak ini? Pasti bungas anaknya. Ya loh. Pasti takoni si Din gini belum nikah. Mampus. Pian ni pala, masya Allah, masih ada sisa kegantengan pian. Berapa umur pian pak? Aku 60 sudah yang masih ada, pak sisanya. Anak pian bang pak ya? Wah, tahu sudah bapaknya, karena bapaknya juga ikut ngaji. Ya. Pertanyaan seteru lo aja, tahun aja. Makanya cari bapak-bapak seperti itu di masjid yang lain ya. Di sini semuanya faham ya. Tapi kada sunnah tata ya. Oke, lanjut ya sedikit lagi ya. Kan jadi lahan dakwah ya. Firman Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah sifat-sifat mereka yang diungkap dalam Taurat dan sifat-sifat mereka yang diungkapkan dalam Injil, yaitu seperti benih yang mengeluarkan tunasnya. Firman Allah Subhanahu wa taala, kemudian tunas itu semakin kuat, maksudnya semakin kokoh. Firman-Nya lalu menjadi besar, maksudnya semakin tumbuh besar. Firman-Nya dan tegak lurus di atas batangnya, tanaman itu menyenangkan hati penanam-penanamnya. Maksudnya demikian juga para sahabat Rasulullah. Mereka mendukung, memperkuat, menolong beliau sallallahu alaihi wasallam. Sehingga perumpamaan mereka terhadap beliau laksana tunas dan tanaman. Ya jemaah, para sahabat Nabi Muhammad sallallahu, penolong-penolong Nabi Muhammad SAW. Setiap Nabi mesti punya sahabat seperti itu. Semua Nabi dan Rasul mesti punya para penolongnya. Al-Hawariyun. Nabi Isa punya, Nabi Musa punya, Nabi kita Muhammad. Jelas para sahabat Nabi Muhammad SAW. Mereka punya para penopang, para penolong, para pendukung. Rasulullah SAW. Firman Allah, karena Allah hendak menjengkelkan hati orang-orang kafir dengan kekuatan orang-orang mukmin. Dalam ayat ini, Imam Malik rahimahullah mengambil kesimpulan tentang kafirnya kaum Syiah Rafidhah yang membenci para sahabat. Jadi dari potongan ini, Imam Malik berpendapat akan kafirnya orang-orang Syiah. Karena mereka basicnya agama yang terpisah. Wallahu a'lam bishawab. Ini ada yang unik ya, saya sampaikan ke pian saja ya. Jadi tuduhan kepada saya dari salah seorang dosen antum kalau saya adalah Syiah. Lumayan lucu ya, tapi saya waktu itu enggak ketawa ya. Padahal lucu ya. Mana ini? Enggak apa-apa, saya namanya saya tidak sebutkan ya. Nah, ini. Saya baca ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Ustaz. Padahal dia enggak punya salah, mohon maaf dia. Mohon maaf ulun hendak betakun. Betakun Ustadz, mungkin ini menyangkut masalah pribadi pian. Tadi ketika ulun kuliah, dosen ulun bilang, kalau Sidin pernah mewawancarai pian, terus Sidin tadi menyampaikan pian itu mengakui kalau pian itu Syiah. Apakah bujur adanya kayak itu Ustadz? Masya Allah. Jadi sampai seperti itu ya. Anda gak ada bukti lain untuk menghancurkan dakwah ini ya. Gak ada cara yang lain. Yang lebih keren lah ya. Jamaah sekalian rahimakumullah, perhatikan jawaban ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak pernah ada wawancara. Saya pernah diwawancarai oleh seorang dosen, tapi dia domisilinya di Jogja dan itu pun tentang pemilu. Tentang pemilu. Sampai puncak pertanyaannya itu, bagaimana kalau nanti yang terpilih non muslim taat? Saya gituin. Oh, bisa begitu, Ustaz? Ya, saya bilang. Ahkamus syuru' ghairu ahkamul wuqu'. Hukum-hukum permulaan berbeda dengan hukum-hukum ketika sudah kejadian. Hukum permulaan kita enggak pilih non muslim. Hukum permulaan kita enggak pilih perempuan sebagai pemimpin. Hukum permulaan yang cacat tidak sah untuk jadi pemimpin. Hukum permulaan budak enggak memenuhi persyaratan tuh. Ini hukum permulaan. Tak taunya dengan cara tertentu non muslim jadi pemimpin, perempuan jadi pemimpin, yang cacat jadi pemimpin, bahkan kemudian misalnya kasus budak jadi pemimpin, mungkin kudeta ya, mereka banyak kemudian mereka gulingkan pemerintahan. Maka nasihat Nabi Muhammad jelas bahwasanya kita harus wajib taat selama itu dalam ketaatan kepada Allah. Kenapa? Ini sudah terjadi. Maka bedakanlah hai orang-orang luar sana tentang teman-teman kaum muslimin yang ngaji sunnah. Bukan orang yang pinplan, mereka punya manhaj, mereka punya kaidah jelas. Hukum awal beda dengan kejadian. Wallahu a'lam bissawab. Jamaah sekalian rahimakumullah, kalau itu yang dimaksud, enggak ada hubungannya sama Syiah. Saya bilang, saya tidak pernah ada wawancara. Ana juga enggak kenal dosen antum. Dan ana yang mengkonter Syiah malahan. Ya. Tabligh Akbar di Hasanuddin Majdi. Awal tahun 2014. Sama Ustaz Ahmad Zainuddin. Bahkan dengan Ustaz Fahmi Salim dari MUI Pusat. Kami yang ingin menyadarkan masyarakat agar waspada terhadap Syiah. Bahkan di MIS. Ana punya kajian bertema tak kenal maka tak benci. Tentang bahaya Syiah sampai 12 pertemuan. Ya, tolong ditonton, saya bilang. Saya yang mengkonter malahan. Jadi jangan-jangan maling teriak maling. Dia yang Syiah tapi dia nuduh orang lain Syiah. Tanya balik dosen antum. Anak gituin. Saya gitu kan. Tanya balik dosen antum. Wawancara. Dan suruh sebutkan di sini. Ya ini hati-hati kuliah di universitas dosennya tukang bohong. Gak pernah ada wawancara. Subhanallah. Seperti itu ya. Saking sudah mungkin mentoknya ya. Sudah mentok ya. Kayak dada ayam. Wallahu a'lam bissawab. Jamaskan rahimakumullah. Lanjut ya. Dari ayat ini Imam Malik rahimahullah mengambil kesimpulan tentang kafirnya kaum Syiah Rafidah yang membenci para sahabat. Karena mereka jengkel sekali dengan para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian potongan yang terakhir. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan di antara mereka. Ini untuk menjelaskan jenis ampunan, yaitu atas dosa-dosa mereka. Dan pahala yang besar, yakni pahala yang melimpah dan rizki yang mulia. Janji Allah itu benar, tidak ada yang dilanggar dan tidak akan diganti. Karena Allah tidak pernah ingkar janji. Dan setiap orang yang mengikuti jejak para sahabat, perhatikan, ini dicetak tebal, berarti penting. Yang lain bukannya enggak penting, penting juga, tapi ini ada penekanan dari beliau, Hafizullah Ta'ala. Dan setiap orang yang mengikuti jejak para sahabat, maka ia masuk dalam hukum mereka. Orang yang mengikuti jejak para sahabat, maka ia masuk dalam hukum mereka. Apa itu? Allah akan ampuni dosa-dosa, Allah akan janjikan pahala, dan Allah tidak pernah akan ingkar janji. Tapi ingat, amalan sahabat yang harus kita lakukan. Mereka memiliki keutamaan dan kesempurnaan yang tidak ada seorang pun dari umat ini yang memperolehnya. Dan dijadikan surga Firdaus tempat tinggal bagi mereka yang ngikut para sahabat Nabi Muhammad, yang ngikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan. Mulia dengan manhaj salaf. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Ada yang diketik ya? Wow, niat banget ya. Masya Allah. Ada lagi waktu itu yang diketik mana ya? Belum Anda baca ya? Kertasnya warna kuning. Entar. Atau antum yang bawa? Sudah? Jadi ada pertanyaan waktu itu enggak sempat kebaca dan itu juga aneh dia. Juga pakai ketikan. Tapi nanti ya. Enggak apa-apa lah, ini duluan, ini pekan lalu soalnya. Bismillah, assalamualaikum Ustaz, waalaikumsalam. Afwan, di luar tema. Belum apa-apa, sudah di luar tema. Oke, tapi Ustaz, ulun sudah berusaha ikhtiar untuk melamar seorang akhwat. Pertanyaan pertama. Mulia dengan manhaj salaf pertanyaannya. Oke. Langsung karing rakungan dengar akhwatnya. Dan orang tuanya menyerahkan keputusan kepada akhwat tersebut. Yang jadi masalah Ustaz, akhwat tersebut punya target menikah minimal di usia 25 tahun. Dalam kurung 2 tahun lagi. Dan untuk saat ini akhwat tersebut belum ingin menikah. Karena saat ini memprioritaskan kerja untuk membantu orang tua membiayai pendidikan adik-adiknya. Siap. Ulun bingung Ustaz. Sama. Menunggu selama 2 tahun tapi belum pasti juga ulun diterima. Betul. Bijak nih. Ini ikhwannya bijak nih. Antum nunggu diterima aja belum jelas. Nunggu-nunggu. Tentunya ditunggu zong ya. Sudah menghadangi 2 tahun. Kepe ukti. Hah? Pura-pura kada ingat. Hah? Ya. Siapa antum ya? Ya Allah. Ya Allah, sakit tapi kada berdarah tatai. Menunggu selama 2 tahun tapi belum pasti jua ulun diterima. Dan di sisi lain ulun merasa risih Ustaz, kurang lebih 1 bulan dekat ulun mulai berharap dan naluri terus hendak melihat akhwat tersebut. Ulun hendak meyakinkan akhwat tersebut kalau ulun bisa bantu, tapi di sisi lain ulun ragu jua bisa membantui. Ini kocak nih ikhwan ini. Di samping ulun yang masih mahasiswa dan karena hasil usaha ulun kada menentu meski cukup buat sehari-hari Ustaz. Apa ulun harus meninggalkan akhwat tersebut karena ulun tidak bisa menghalalkannya seketika Ustaz? Siap. Jamaah. Sekarang gini ya. Antum tahu bahwasanya dia belum tentu terima antum. Maka pastikan dari sekarang dulu. Ya. Kalau misalnya ana nunggu antum, antum nanti bakal terima enggak? Iya, tunggu. Karena bisa jadi akhwatnya memang layak untuk ditunggu. Tapi kalau karena tentu juga apa lagi? Saat itu anda harus, yakni udah move on aja. Karena itu sudah jelas jawabannya. Bahwasanya belum tentu juga lagi ya. Sudah, daripada anda menanti lama, tatanya malah tidak jadi. Sudah, move kepada akhwat yang lain. Hampir 100 tadi, hubungi saya. Wallah alam bisawab. Jadi harus jelas ya. Soal rizki jangan takut ya. Soal rizki jangan takut. Kalau memang antum sekarang sampai level di mana antum takut akan terjerumus kepada perzinahan, sedang kuliah pun nyani no problem. Menikahlah karena akan jauh lebih menenangkan hati. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya sangat tidak suka dengan kaum kafir, terutama Nasrani, karena mereka mengatakan ana mempunyai anak. Karena mereka mengatakan Allah mempunyai anak, masya Allah. Saya tidak pernah senyum bahkan menyapa mereka, bahkan malas untuk memandang mereka. Apakah sikap saya ini benar? Ya benar aja, nggak ada masalah. Tidak ada masalah. Seperti ini memang seharusnya. Ya ini datar aja sama mereka itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Tapi jangan juga merawat taurus lah. Biasa aja, tegap biasa aja. Wallahu a'lam bishawab. Bermuamalah layaknya yakni sama manusia biasa. Karena bisa jadi mungkin yakni karena sikap baik anda dia yakni terpanggil untuk memeluk Islam. Ulun ceritakan kepian kan bahwasanya ada akhwat yang masuk Islam karena lihat temannya cadaran. Akhwat masuk Islam, non muslim kala itu masuk Islam. Pertama kali pertanyaan ke ulun adalah, Ustaz, saya non muslim, saya ada ketertarikan dengan Islam, saya ingin bertanya. Silahkan mbak, apa hukum cadar? Non muslim. Maka saya terangkan apa adanya. Yang mudah dia terima. Yang terkadang muslimat pun susah terima. Saya bilang, dalam Islam ada satu syarat yang namanya nazar. Ketika seorang laki-laki hendak meminang seorang perempuan, ada syarat setelah ta'aruf itu adalah nazar. Melihat fisik, melihat wajah. Berarti, kalau kita maknai secara terbalik, bahwasanya perempuan itu tidak terlihat. Karena ada syarat melihat. Basicnya berarti gak kelihatan. Maka kalau misalnya sebagian di antara antum yang dia incarlah teman kampus dan dia gak pakai cadar, gak ada istilah nazar. Kalau ngelihat tiap hari, nazar itu yang belum kelihatan. Anda kenal dengan bapaknya, bapaknya juga sudah ngaji. Pak, ulun hendak ta'aruf, silakan tukar CV. Kia pak, ulun hendak lanjut pak. Anakku pinanya oke, jualan CV kamu, silakan nazar. Datang ke rumah dan mungkin dia sudah pakai cadar dan dia buka. Itulah nazar. Saya berikan yang simple. Bahwasanya berarti makna terbaliknya adalah bahwasanya perempuan itu basicnya enggak kelihatan, Pak, hingga harus dilihat dulu. Waktu itu saya kasih mushaf, kemudian saya dengan beberapa akhwan yang kuliah di Sari Mulia, berlima kalau enggak salah, kita urunan belikan dia baju dan akhirnya masuk Islam, alhamdulillah. Wallahu a'lam bishawab. Terkadang sikap baik kita memang berimbas baik. Cuman jangan kemudian yakni berlebihan. Seperti ada yang kedekatan yang sangat. Tidak, datar aja biasa ya. Wallahu a'lam bishawab. Kemarin ada video viral dari seorang yang disebut kiai bahwa beliau mengatakan imam masjid, penceramah dan KUA harus dari golongan mereka. Selain dari golongan mereka, salah semua. Wah, mantap ya. Newcastle kah? Oke. Aduh, jadi yang nuduh paling benar sendiri siapa sekarang ya? Allah nabi saw. Kajian Salafi Wahabi itu merasa paling benar sendiri. Hehe, sekarang siapa yang aku paling benar sendiri? Pertanyaan. Selama ini dakwah salaf selalu dituduh dengan tuduhan golongan yang paling merasa benar sendiri dan dituduh dan tuduhan lainnya. Ternyata ada golongan lain yang menganggap bahwa merekalah yang paling benar. Bagaimana tanggapan Ustaz dengan ini dan hujah apakah yang baik untuk menjelaskan perkara ini? Jamaah sekalian rahimakumullah. Ini ya klaim satu golongan saja. Maka tidak benar ya. Ormas. Istilahnya selama kemudian mereka di dalamnya memiliki banyak kemaslahatan karena adanya ormas, no problem basicnya. Tapi kalau kemudian al-wala wal baroknya, loyalitas seorang ke ormasnya, ini yang jadi masalah. Ini yang jadi masalah. Karena loyalitas kita hanya kepada firman dan sabda Allah dan Rasulnya. Bukan kepada individu, bukan kepada yayasan, bukan kepada ormas. Tapi ia sebagai sarana untuk dakwah, no problem. Dan ia hanya organisasi masyarakat, bukan kitab suci. Kemudian menyalah-nyalahkan orang. Kalau kemudian Anda mengatakan berserta dalil, yakni, dan mungkin gak ada pun dalil seperti itu. Kapan kemudian ormas tersebut didirikan? Kapan ormas tersebut didirikan? Dan tidak pernah kemudian kita akan dapatkan perkataan para ormas dahulu tentang ormas tersebut kan? Enggak. Jadi hanya klaim biasa. Jadi ya, anggap angin lalu lah ya. Angin lalu yang mudah-mudahan tidak berbau ya. Karena kalau berbau itu kentut ya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi biasa aja, santai. Ya, artinya mereka kemakan perkataan mereka sendiri. Nuduh orang lain sok paling benar sekarang mereka yang mengklaim diri mereka paling benar ya. Merasa bahwasanya kita benar dengan yang kita sampaikan, harus. Iya dong. Ulun yakin dengan yang ulun sampaikan. Ulun yakin dengan yang pelajari. Kemudian ulun sampaikan ke pian. Sama sebenarnya jamaah. Yang namanya ceramah. Pengajian seperti ini. Doktrin. Tapi doktrin yang baik tentunya. Pemaksaan pemahaman. Sampai 64 dalil kita akan bahas. Untuk masuk ke semua keyakinan pian. Ini loh manhaj salaf. Ini loh kemudian yang harus kita ikuti. Doktrin. Tapi pemaksaan pemahaman dengan cara yang benar. Bukan kemudian yang menyimpang. Tidak bisa dibayangkan kalau setiap selesai ulun ceramah atau Ahmad atau yang lain, mohon maaf yang saya sampaikan, saya enggak tahu juga itu benar atau enggak. Gimana pian akan hadir kembali? Kenapa? Enggak jelas ustadznya. Enggak yakin dengan yang dia katakan. Berkaitan dengan individu ustadznya, semua kita bersalah. Semua kita berdosa. Bahkan mungkin ulun lebih banyak di antara pian. Tapi Allah tutupi saja. Tapi ini tugas kita menyampaikan dan harus yakin dengan yang kita pelajari. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Mohon nasihatnya Ustaz untuk teman-teman ana yang hadir ke kajian namun tidak memperhatikan melainkan asik ngobrol dan update-update status. Hingga yang benar-benar ingin fokus menuntut ilmu terganggu karenanya. Oh ya, nah, ini sudah sering disampaikan ya. Anda sudah besar, sudah dewasa, masa diulang-ulang ya. Mungkin antum tidak praktekkan ke ulun, tapi tolong praktekkan kepada yang lain. Perhatikan Imam Syafi'i, sedahsyat itu ilmunya. Beliau disebutkan dalam sebuah cerita atau riwayat, membuka lembaran kertas yang ada di hadapan beliau, di depan Imam Malik bin Anas rahimahullah, guru beliau, sangat pelan-pelan. Supaya tidak keluar suara. Karena menghormati gurunya. Wallahualam bishawab. Sekarang memang ketika seorang sibuk dengan handphonenya, pastilah kemudian bisa diserang dan tidak bersuara. Tapi kan intinya Anda tidak memperhatikan, percuma dong. Percuma Anda hanya kemudian hadir jasad, tapi Anda tidak mengait ilmu itu dengan tulisan. Dalam artian mungkin ketika Anda punya kitabnya, Anda kan bisa kasih tanda-tanda tuh. Oh ada tambahan sini dari situ. Wallahualam bishawab. Ini untuk semua ya. Ini untuk semua. Wallahu a'lam bishawab. Perhatikan, minimal ada sedikit penghormatan yang pian berikan kepada yang berceramah. Karena bisa jadi seorang berceramah dia mempersiapkannya lama untuk kemudian menghadirkan kepada pian setengah jam atau mungkin maksimal satu jam. Belum sering ceritakan kan kepada pian bagaimana Ustaz Firanda untuk menghadirkan pengajian 2 jam tentang Nabi Yusuf membaca 800 halaman cerita Nabi Yusuf. 800 halaman cerita Nabi Yusuf untuk dipersembahkan ke pian semuanya dalam 2 jam. Pekerjaan yang susah? Susah. Dia harus baca dan harus khusyuk bacanya karena cerita salah sedikit salah sudah. Sampai kala itu saya ingat sekali sudah seharusnya beliau ceramah, beliau masih minta waktu 30 menit. 30 menit lagi. Karena beliau belum selesai baca. Sejak dari bandara beliau baca, sampai rumah makan beliau baca. Diselingi dengan minum, wadai, kemudian tinggal makan, baca. Kenapa? Untuk dipersembahkan kepada Anda. Dan kemudian kita tidak memperhatikan. Cukup menyakitkan ya. Wallahu a'lam bishawab. Sama ulun santai. Sama Ustaz Ahmad, yang lain jangan ya. Wallahu a'lam bishawab. Profesi saya adalah anggota Polri. Barakallahu fikum. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Profesi saya adalah anggota Polri. Setiap bulan saya mendapatkan 2 tunjangan. Yaitu tunjangan dari instansi Polri dan dari bank karena saya ditugaskan untuk menjaga keamanan di bank. Dan setiap bulannya tunjangan yang saya dapatkan menjadi satu dan tercampur. Apakah saya termasuk sebagai orang pemakan riba karena mendapatkan tunjangan dari bank? Tidak. Cuman Anda harus tahu angkanya. Riba itu transaksi. Semua pinjaman yang menghasilkan manfaat. Anda sekarang sedang dibayar jasanya karena Anda menjaga. Cuman yang jadi masalah, uang itu berasal dari bank yang bertransaksi dengan riba. Ingat ya, pertanyaan Anda ini muncul karena Anda mesti bergejolak di hati Anda. Ini sudah bentuk dosa. Al-ithmu ma haka fi nafsika. Kata Nabi Muhammad, dosa itu yang membuat hatimu gundah. Bahkan ketika seorang sahabat bertanya tentang satu dosa, kata Nabi Muhammad, istafti qalbak, tanya hatimu. Karena semua kita punya alarm, kalau boleh katakan alarm. Orang yang hatinya masih lurus, seperti ini, alarmnya nyala. Alarmnya masih nyala. Halal gak ya yang saya dapat ya? Karena saya akan makankan ke anak, saya akan makankan ke istri, berimbas ke dosa yang saya, ke doa yang saya akan panjatkan. Maka ini kan tercampur. Tapi kan Anda insya Allah tahu berapa gaji Anda dari instansi kepolisian. Dan itu halal. Maka yang dari banknya ini buang. Untuk kemanfaatan umum. Atau kasihkan fakir miskin. Boleh. No problem. Cuman jangan kasih tahu. Bu, iya cu. Ini ada uang bu. Makasih cu. Tapi dari bank. Kurang ajar. Langsung naik. Padahal tadi dia. Nini. Dia juga punya kehormatan tentunya. Orang miskin, orang fakir, mereka punya izzah masing-masing. Kasihkan aja. Bu, ini ada uang, mudahan manfaat. Makasih cu. Udah selesai. Atau untuk kayak kemarin tuh perbaikan jalan, lempar ke situ aja. Jadi Anda harus tahu yang dari instansi saja. Wallahualam. Sisanya Anda berikan untuk kemanfaatan umumnya. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Semoga antum istiqomah. Yang terakhir. Oh iya. Nih bapak yang nanya nih, yayasan kita punya rekening riba. Masukkan ke situ, nanti yayasan akan lempar. Ulun pribadi punya pribadi. Ulun pribadi punya rekening pribadi khusus riba. Saya kadang lempar bukan cuma ke Banjar saja. Kan ada yang ngirim. 1, 2, 500. Ada yang 5, ada yang 10. Tau-taunya teman-teman di Jawa, Rul, ada duit riba enggak? Ada nih, kirim Rul. Udah, mereka mau mengerjakan sesuatu rupanya. Entah perbaikan jalan atau kemudian lempar aja udah. Karena memang niatnya membuang. Bukan niat beramal. Niatnya itu berlepas diri. Bukan beramal soleh. Wallahualam bisa. Barakallahu fiikum. Nanti kita broadcast lagi Pak Saiful rekening itu ya. Supaya teman-teman bisa menyalurkannya. Barakallahu fiikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah. Apa ini? Apakah. Apa ini? Oh, apakah gugur? Umat tulisan pian, Masya Allah. Luar biasa. Apakah gugur kewajiban orang yang amal yang amar ma'ruf nahi mungkar cuma di media sosial? Apakah gugur kewajiban orang yang amar ma'ruf nahi mungkarnya cuma di media sosial? Enggak. Itu cuma salah satu tempat Anda beramar ma'ruf nahi mungkar. Nanti di tempat-tempat atau di momen-momen yang lain Anda mendapatkan saudara Anda, teman sepengajian. Anda dapatkan ada ketaatan sedang dia langgar, ada kemaksiatan sedang dia lakukan, Anda harus tegakkan. Jangan sampai Allah timpakan kepada semua kita azabnya karena kita diam, padahal kita mampu untuk menasihati. Lain kasus kalau kita tidak mampu. Kita sudah memperkirakan bahwasanya kalau saya ingkari kemaksiatan ini dari teman saya, dia akan lakukan kemaksiatan yang lebih besar. Kalau itu Anda diam dulu. Bukan berarti Anda meridhoi, enggak. Anda sudah hitung. Bahwasanya ini kalau Anda ingkari, bisa jadi dia akan lakukan kemaksiatan lebih besar, atau imbas buruk tertimpa kepada Anda. Dia tinggalkan kala itu. Dia ingkari dengan hati dulu. Momen yang tepat nanti, dua sesaat, Anda harus tetap ingkari. Tapi kala itu, dia tidak berdosa. Dia tetap mengingkari dengan hatinya. Tapi kalau misalnya Anda diamkan dan Anda ridho, itu lain cerita. Itulah yang berdosa. Wallahu a'lam. Ingat, bukan cuma di media sosial, tapi di kehidupan nyata juga. Dan ini ulun ya, secara pribadi. Ulun bahkan sering ditegur. Sama Rahman saya sering ditegur. Saya itu kalau sedang makan, kemudian minum. Dan minumannya itu ada sedotan. Walaupun sebenarnya sedotan itu tidak bikin nikmat ya. Tapi kadang-kadang kita sedot juga ya. Sedot-sedot gak bisa. Totonya itu sumpit ya. Sedot. Saya kadang-kadang megangnya itu pakai tangan kiri. Rahman yang sering negur saya. Tat, kiri tat. Oh iya, syukur. Tegakkan, walaupun perkara yang sangat ringan. Karena ketika makan, langsung begini pun bisa. Tapi dipegangnya kayak gimana gitu. Tapi tangan kiri. Padahal cuma megangin, yakni sedotannya. Bukan saya pegang gelasnya, cuma sedotannya doang. Iya, harus tegakkan. Tegur teman kita jika melakukan kesalahan. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah Subhanahu wa taala yakni memberikan kita kekuatan untuk beramar ma'ruf nahi munkar sekalipun misalnya itu berat untuk kita lakukan. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.